Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri rahimahullah. Pertemuan yang lalu telah kita lalui hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah naungi di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Tujuh golongan ma'ruf tersebutkan di dalam hadis, siapa saja mereka, dari pemimpin yang adil dan mundiri, terkhusus terkait apa yang Rasulullah sebutkan di situ. Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid, anak muda yang kalbunya, hatinya bergantung di masjid. Karena terkait itu, keutamaan duduk di masjid, keutamaan tinggal di masjid, menunggu sholat, berzikir dan seterusnya. Hadis terkait orang-orang yang mendapat naungan dari Allah, dinaungi oleh Allah, selain dari tujuh golongan yang tersebutkan dalam hadis, juga di hadis Abu Yusr radhiyallahu an, di Musnad Ahmad, Rasulullah SAW sebutkan, man andara mu'siran wa wada'a anhu adzallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Barang siapa yang memberi tempo, waktu lunak bagi yang berhutang dalam keadaan dia kesulitan untuk membayar, ini dimudahkan oleh dia, sudah enggak usah sekarang, enggak apa-apa, dikasih waktu lagi misalnya 2 bulan lagi kamu bayar, atau bahkan lunak tanpa batas, misalnya kapan kamu ada uang kamu cicil, kamu bayar. Wa wada'a anhu, atau bahkan dia gugurkan, artinya tidak dianggap lagi berhutang padanya, dihapus. Maka Allah akan naungi dia dalam naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Artinya hadis ini menambah dari golongan yang di dalam naungan Allah di yaumul qiyamah, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, selain dari tujuh yang Rasulullah sebutkan. Di riwayat Tabrani lafadznya begini, sama dari hadis Abu Yusur, inna awwalan nas yastadhillu fi dhillillah yawmal qiyamah la rajulun andara mu'siran au tasaddaqa alaih. Sungguh orang pertama yang bernaung di bawah naungan Allah di hari kiamat adalah orang yang memberi tempo, melunakkan orang yang berhutang padanya dalam keadaan sulit untuk membayar, masih berat, atau bahkan dia sedekahkan, dia lepas, sudah dia berikan. Dan faedah lain di dalam hadis ini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan awalun nas, orang pertama, berarti dia orang yang, manusia pertama yang mendapat naungan itu. Karena itu yang Rasul katakan, inna awalan nas, orang pertama. Ya, karena kebaikan dia, manfaatnya besar kepada orang lain, dan masuk juga dalam keumuman yang Rasulullah sebutkan, man farraja an muslimin kurbah, yang melonggarkan kesulitan dari seorang muslim. Maka dia orang pertama yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Di riwayat lain dari hadis Abu Qatadah, man naffasa an gharimihi au maha anhu kana fi dhilil arsh yaumal qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan orang yang berhutang padanya atau menghapus darinya, maka dia dalam naungan arsh di yaumul qiyamah. Ini satu yang ditambah di dalam sunnah, selain tujuh golongan yang Rasulullah SAW sebutkan. Demikian pula di dalam hadis lain di riwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Abd ibn Humaid, dari hadis Sahal ibn Hunayf radhiyallahu an, Rasulullah katakan, man a'ana mujahidan fi sabilillah au ghariman fi usratih au mukatiban fi raqabatih adzallahu Allah yawma la dhilla illa dhilluhu. Barang siapa yang membantu seorang mujahid fisabilillah, ya dibantu. Dia butuh apa, misalnya peralatan, persenjataan, atau dibantu pada keluarganya karena keluarganya ditinggal, dibantu, disantuni, dibelanja. Jika memang itu mujahid yang benar-benar berjihad fisabilillah, atau membantu yang berhutang kepadanya tadi, orang yang berhutang saat sulit, artinya benar-benar dia tidak punya pemasukan, tidak punya harta untuk melunasi hutangnya, dia bantu, diringankan tadi waktunya atau dilunakkan. Terkait yang hutang tadi sudah lewat di dalam hadis, namun tambahan lain yang baru dalam hadis ini, membantu mujahid. Au mukatiban, begitu pula yang membantu mukatib. Mukatib itu budak yang memerdekakan dirinya, namanya mukatabah. Ini dia lunasi harganya, karena budak kita tahu dijual belikan harta. Misalnya harga dia 10 juta, maka dia katakan kepada tuannya, saya mau memerdekakan diri saya sendiri, dicicil misalnya per bulankah, per hari, terserah kesepakatan mereka bagaimana. Misalnya dia cicil 100 ribu, 100 ribu, 10 ribu, ya ini. Sampai tercapai angka 10 juta dia merdeka. Itu mukatib namanya, orang yang memerdekakan dirinya. Nah, dibantu, misalnya tadi harga dia 10 juta, ya dibantu misalnya 5 juta saya yang tanggung, saya bayar, saya bantu. 5 juta sisanya kamu cicil sendiri ke tuanmu. Maka ini pula golongan yang Rasulullah sebutkan akan Allah naungi di bawah naungannya di hari kiamat. Atau di riwayat Umar Ibn Khattab, man adhalla ra'sa ghazin adhallahullah yawmal qiyamah. Barang siapa yang melindungi kepala orang yang berperang fisabilillah, dilindungi, dia yang belikan pelindungnya misalnya baju besinya atau helm besinya, nah Allah akan melindungi dia di yaumul qiyamah. Kemudian juga di riwayat lain, namun maknanya mirip dengan hadis Abu Hurairah yang telah lalu dari 7 golongan yang di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis Abu Hurairah Rasulullah katakan thalathah yuhibbuhumullah, ada 3 golongan yang Allah cintai. Rajulun kana fi sariyatin falakiyal adu fahuzimu faakbala bisadrihi hatta yuqtal au yuftah lahu. Salah satunya Rasulullah katakan seorang yang dalam pasukan sariyah, itu pasukan kecil disebut sariyah, kalau pasukan besar disebut jaish. Berjumpa dengan musuhnya dalam peperangan dan mereka kalah, orang ini yang mendapat naungan Allah kelak di hari akhir menghadap musuhnya, menghadapi musuhnya dengan dadanya. Ini maju dia dengan berani sampai dia terbunuh atau diberi kemenangan kepada pasukannya kaum muslimin. Ini dia mengorbankan dirinya, bukan bunuh diri, tetapi dengan beraninya dia maju dan ya dia lawan musuh, seperti kisah Barok. Dia badannya kecil radhiyallahu an, beliau minta untuk dilempar ke dalam benteng. Alhasil dilempar oleh para sahabat sampai bisa masuk ke dalam benteng. Benteng musuh. Beliau bersenjata pedang waktu itu. Rasul beliau bunuh, beliau hadapi semua pasukan yang menahan pintu benteng itu. Banyak, sekian orang tentunya. Walhasil semua terbunuh. Sampai beliau kemudian membuka pintu gerbang benteng itu dan para sahabat bisa masuk. Barok selamat, gak meninggal. Tapi ya disebutkan ada 70 luka di dalam tubuhnya. Orang sendiri, seorang diri masuk ke dalam benteng dan mengobrak-ngabrik pasukan musuh. Ya beliau sendiri banyak luka tentunya. Ada kena pedang, kena panah, kena ini. Tapi berhasil. Al-Muhim itu yang Rasulullah sebutkan, orang yang mengorbankan dirinya untuk kaum muslimin atau pasukannya hingga mendapat kemenangan, atau dia yang terbunuh. Fisabilillah. Nah. Juga di dalam sunnah antara lain dalam hadis Jabir di riwayat Abu Qasim Al-Asbahani, "Thalathun man kunna fihi adhallahu Allah tahta arshih yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tiga golongan yang mereka, yakni tiga amalan ini kalau diamalkan, orangnya akan dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Siapa saja itu atau amalan apa saja itu? Al-wudu alal makari. Yang wudu dalam keadaan tidak disenangi. Seperti telah lalu, cuaca sangat dingin dan airnya dingin. Orang wudu ya dalam keadaan enggak senang, artinya sangat dingin, tapi tetap dia sempurnakan wudunya. Atau panas dan airnya panas, enggak enak, tapi tetap dia menyempurnakan wudunya. Dalam situasi seperti itu, alal makari, ini termasuk yang Allah naungi. Wal mashi ilal masajid fi dhulm. Yang kedua, yang berjalan ke masjid di waktu gelap. Kalau dikaitkan dengan hadis lain, yaitu waktu subuh yang dimaksud. Karena mereka yang Rasulullah kabarkan, basyiril masyain bin nuritam yaumal qiyamah. Kabarkan berita gembira bagi yang mereka jalan dalam kegelapan, bagi mereka di hari kiamat cahaya sempurna. Di mana hari kiamat sangat gelap sekali. Maka orang yang berjalan dalam kegelapan, gelapnya subuh, dia keluar rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, dinaungi oleh Allah. Wa it'amul ja'i', dan yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, saudaranya yang sangat butuh, butuh bantuan untuk makan. Di lafaz lain di Tobroni di Makarimul Akhlak, hatta yashba, dia bantu, dia kasih makan sampai kenyang. Allah naungi dia di bawah naungannya. Sudah berapa golongan itu? Saya lupa ngitung tadi. Hah? Dari selain tujuh yang Rasulullah sebutkan, lima, enam apa lima? Yang kelima yang ngasih makan tadi. Taib. Berarti yang keenam tambahan di hadis Anas juga di riwayat Allah Subhani, Rasulullah SAW sebutkan, at-tajir As-soduq tahta dhidil arsy yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur, dia di bawah naungan arsy di yaumil qiyamah. Pedagang yang menjaga kejujurannya dalam perdagangannya. Di lafaz lain, walaupun mursal, tapi maknanya mendukung itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya, dari riwayat Qatadah mursal. Kunna nuhaddatsu, kami disampaikan kepada kami dan Qatadah tabi'in. Ini dekat sekali masanya dengan Rasulullah SAW. Mereka murid para sahabat. Annata jiral amin as-saduq ma'asab'ah fi dhilil arsyumul qiyamah. Pedagang yang jujur, yang amanat dalam perdagangannya, dia jaga amanatnya karena perdagangan seringnya tidak luput dari amanat. Ya, amanat hak orang. Ada orang yang menanam saham padanya, ada orang yang mungkin join, kongsi, kerjasama dan semisalnya. Itu harus amanat. Itu hak orang, amanat orang yang dititipkan padanya, dia jaga. Maka dia, kata Qatadah, termasuk dari 7 golongan yang dibawa naungan arsy di yaumul qiyamah. Dan maknanya dibenarkan dalam hadis 3 orang yang di mulut goa itu ma'ruf. Salah satunya kan tuannya yang menjaga amanat. Ini budak selama kerja, bukan budak sih, apa, pegawai begitu. Nggak ngambil gajinya, nggak pernah diambil sampai sekian lama, kemudian dia pergi entah kemana, lama nggak kembali. Nah, uang ini berhenti dipegang tuannya atau majikannya, kemudian diputar. Daripada berhenti, kata tuannya, saya kembangkan, dia belikan kambing 1 pasang jantan betina. Beranak pinak sehingga banyak kambingnya. Kemudian dari kambing-kambing itu dia belikan onta 1 pasang. Beranak pinak sehingga banyak ontanya, sapi banyak sapinya. Setelah sekian lama, itu waktu tentunya sekian lama, datang ini pegawai menuntut haknya. Uang yang dulu enggak pernah saya ambil, saya butuh sekarang, saya ambil mana? Kata majikannya, itu yang kamu lihat di lembah itu, ribuan kambing, sapi, unta. Kata si pegawai ini, jangan gurau, ini dia tahulah uang dia seberapa lah, itu kan berapa nilainya, banyak. Kata tuannya, saya enggak dusta, enggak gurau, itu uangmu, ceritanya gini, saya kembangkan begini. Kemudian kata tuannya, diambil semua kambing, sapi, unta, tidak disisakan 1 ekor pun. Asyahid, ini tuan amanat, itu harta orang. Dia jaga, dia kembalikan kepada yang berhak. Nah, maka menguatkan riwayat Qatadah. Itu juga dinisbatkan riwayat dari Salman radhiyallahu taala anhu, juga dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id, maknanya juga sama. At-tajirul amin as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang amanat, yang jujur, Dia bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada di hari kiamat kelak. Nah, maknanya serupa dengan itu. Ini yang keenam tadi ya. Juga di riwayat tambahan lain, di riwayat Abu Abdullah Al-Halabi tersebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, juga di Tabrani dalam Makarimul Akhlak, adzallallahu fi dhilli yaumil qiyamah man andara mu'siran au aana akhraq. Orang siapa yang memberi waktu bagi orang yang kesulitan, itu sudah tadi diberi kelonggaran atau bahkan digugurkan haknya, atau aana akhraq, membantu orang yang dalam keadaan ada kekurangan padanya, orang yang punya kelemahan pada dirinya, dibantu. Walaupun hadis ada kelemahan di dalam sanadnya. Yang ke-8 di Tabrani dari hadis Jabir juga Tabrani dalam Makarimul Akhlaq, juga diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam Targhib wa Tarhib, Rasulullah katakan, man kafala yatiman au armalatan adzallahullah fi dhillihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengkafili anak yatim, ini kafil itu mencukupi, jadi kebutuhan si yatim dia tanggung, mungkin hajatnya, pakaiannya, mungkin pangannya, belanjanya. Begitu pula armalah, janda, karena layaknya perempuan kalau punya suami, ya suaminya yang tanggung dia. Dia namanya orang butuh, ada hajat-hajat dia, kebutuhannya ini itu. Apalagi kalau punya anak, tentu kebutuhan dia lebih besar. Maka dia tanggung mereka semua. Dia termasuk yang Allah naungi dalam naungannya di hari kiamat. Nah, juga di dalam hadis Tabrani dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, auhallah ila Ibrahim, Allah wahyukan kepada Ibrahim alaihi salam, ya khalili hasin khuluqaka, perbaiki akhlakmu, walau ma'al kufar, walaupun bersama kufar, tadkhul madakhilal abrar, kamu akan masuk bersama orang-orang abrar, orang-orang saleh. Wa inna kalimati sabaqat liman hasuna khuluquhu, dan telah lalu perkataanku bagi, ini ketetapan Allah, bagi orang yang baik akhlaknya atau memperbaiki akhlaknya, an udhilluhu tahta arshi wa asqihi an udhillahu tahta arshi wa asqiyahu min hadirati qudsi wa udniyahu min jiwari. Untuk aku naungi dia di bawah arshku dan aku beri dia minum dari hadiratul quds dan aku dekatkan denganku, maka dia termasuk sifat yang di bawah naungan Allah yang membenahi akhlaknya, orang yang selalu memperbaiki akhlaknya secara umum. Dia sebagai anak, akhlaknya kepada orang tua, dia sebagai tetangga kepada tetangganya, teman kepada temannya, semuanya. Nah, orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, semua. Dia perbaiki akhlaknya. Yang kedelapan, di Musnad Ahmad dari hadis Aisyah, Rasulullah katakan, atadrun manissabiquna ila dhillillah yaumal qiyamah, tahukah kalian siapa orang-orang yang bersegera mendapat naungan Allah di hari kiamat? Kalau Allah wa Rasuluhu alam, sahabat jawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, maka Rasul katakan, alladzina idza u'tul haqq qabilu wa idza su'iluhu badalu wa hakamu linnas ka hukmihim li anfusihim. Ada berapa golongan? Yang pertama, orang-orang yang jika diberi hak, ya memang itu haknya yang patut dia terima. Kalau memang diberi, jadi mereka terima. Artinya mereka enggak nuntut. Tidak menuntut dengan paksa, merasa itu haknya. Terlebih konteksnya kalau kepada penguasa, pemerintah. Merasa itu haknya yang enggak didapati, nuntut dengan paksa, dengan demo, dengan ini. Lah, mereka bukan begitu. Kalau memang diberikan kepada mereka, ya mereka terima. Kemudian juga kalau itu diminta dari mereka, mereka berikan. Ada orang yang berkebutuhan, ada orang yang perlu diminta itu haknya, diberikan. Yang ketiga, orang yang berhukum kepada orang lain sama seperti dia berhukum untuk dirinya sendiri. Artinya dia tidak zalim atau tidak memiliki standar ganda. Kalau untuk dirinya sendiri atau keluarganya, orang yang dia senangi, diringankan hukumnya misalnya atau dimenangkan. Tapi giliran itu orang lain, dia curang, dia zalim, mereka enggak. Berhukum kepada orang pun seperti dia berhukum pada dirinya sendiri. Merasa takut dan diawasi Allah, maka tidak semena-mena dalam menentukan hukum. Ini tiga golongan tambahan dari yang tadi, berarti sudah 10 ya. Nah, demikian juga hadis Al-Hafidh Abul Fadl ibn Muhammad Al-Hajimi, juga Ibnu Syahin, dari hadis Abu Dzar, qala Rasulullah sallam, salli 'alal janais La'alla dhalika yuhzinuka fa innal hazina fi dhillillah. Salatlah kepada jenazah, semoga itu membuatmu bersedih. Ini bersedih mengingat kematian, kamu pun akan mati, kamu pun akan disolati. Supaya kamu ingat kematian, sholatlah kepada jenazah. Karena orang yang sedih, dalam artian ini, sedih mengingat kematian, dia di dalam naungan Allah SWT. Orang yang sedih mengingat kematiannya, dia pula di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ke-11. Yang ke-12 juga diriwayatkan Ibnu Syahin, juga Ibnu Sunni, bahwa Musa bin Imran alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, liman azza al-thukla. Qala udhilluhu bidhilli yawma la dhilla illa dhilli. Apa pahala atau ganjaran bagi orang yang menghibur orang yang kehilangan, ini ditinggal mati. Ini tinggal mati anaknya atau orang tuanya atau saudaranya. Bagi yang menghiburnya, yakni dihibur, ditenangkan, ini sudah takdir Allah, yang sabar ini. Musa tanya itu kepada Allah dan Allah jawab, aku naungi dia di bawah naunganku di hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Namun juga sanadnya, kata Syekhul Islam, lemah sekali, dan riwayat-riwayat yang tadi pun tidak luput dari kelemahan. Namun sebagiannya makna yang tersebutkan tercukupi atau terwakili di dalam hadis-hadis yang lain. Intinya tersebutkan riwayat itu dalam orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? 13. Nah, riwayat Abu Bakar As-Siddiq, dan itu beliau sampaikan di atas mimbar dalam hadis Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dia sampaikan bahwa Rasulullah katakan, man sarrahu an yaqiyahullahu min fawri jahannam yaumal qiyamah wa yaj'alahu fi dhillihi fala yaku ghalidhan 'alal mu'minin wal yakun bihim rahima. Barang siapa yang ingin Allah lindungi di hari kiamat kelak dari panasnya jahannam dan ingin di bawah naungan Allah, maka jangan dia menjadi orang yang keras, kaku kepada mukminin, tapi hendaklah menjadi orang yang penyayang kepada mereka, Ini dalam muamalahnya, dalam pergaulannya, jangan kemudian kasar dan kaku keras kepada mukminin, menyakitkan hati mereka, menyinggung perasaannya, membuat orang terluka hatinya. Jadilah orang yang rahmat, penuh dengan kasih sayang kepada mukminin. Ini juga termasuk golongan yang tersebutkan di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa, 14, hadis Abu Syekh Ibnu Hayyan rahmat thawab, dari hadis Anas Rasulullah katakan, "Tsalatsa fi dhilil 'arsy yaumil qiyamah," tiga orang yang di bawah naungan arsy di yaumul qiyamah, "yauma la dhilla illa dhilluh," tiada naungan kecuali naungannya. Wasilur rahim, berarti ini ke 14, orang yang menyambung silaturahminya dia jaga. Wa yazidullah fi rizki, dan Allah tambah rizkinya. Wa yamuddu fi ajalih, dan diperpanjang usianya. Wa mra'atun mata zawjuha wa taraka 'alaiha aitaman sighara faqalat la atazawwaj uqim ala aitami hatta yamutu aw yughniyahumullah. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia punya anak masih kecil-kecil, dan dia katakan, "Aku enggak menikah, tapi aku berusaha untuk mencukupi anak-anakku ini sampai mereka mati, ini sampai mereka ajalnya datang, atau Allah mencukupi mereka." Ini yang ke 15. Wa 'abdun sana'a ta'aman fa adhafa dhaifa wa ahsana nafaqatah fa da'a 'alaihi al-yatim wal miskin fa at'amahum liwajhillah. Dan seorang hamba yang membuat makanan, dia jamu tamunya, dia baik dalam menafkahi atau menjamu mereka, lalu dia panggil anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan makanan itu dia berikan juga kepada mereka. Ini keutamaan orang yang menjamu tamu dan memberi makan kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, ini yang ke-15 dari golongan yang mendapat naungan Allah di yaumul akhir. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad, walhamdulillah.